kitab Musasfa halaman pulusa matanu aman misalu fawa anna idrakal basirah batinah. Dalam mata hitam na laubul lama dengan sabuk tu. Apa nak? nyatanya di tempat yang besar ini. Kadang-kadang pak sebahagian tempat mungkin disebut aja kemandaikan yang bukan insan ini hadapah yang bukan insan ini hadapah hadapatul ladhi kumsi rupih mandaikan pada kemandaikan. Tapi ilmu dalam mandaikan yang beda dalam mandaikan baju dunia yang insan ini. Jadi pada insan lainnya itu nak tabuh kekuatan untuk kemalon. Jadi makna dia kemalon dengan pasal yang lahir, makna dia kemalon menggambar surat sesuatu dalam anda sebagaimana barang yang diwahamkan akan menggambar beberapa surat dalam kaca menambil. Jadi pada ilus tak benda mengkaja berayu dadam tanya biku, maka surah tanya akan tergambar dalam kaca menancik mata tanya menjikalan lah mata urut nanti terau nanya dibuka mata gop dadam nanti lah mata putra nanti terau nanya lah dan liurnya nanti terau nanya jauh itu. Jadi mata ditanyanya lagi kerja. Pu yang naik itu menggambar dalam lagi menggambar dalam kerja. Cuman kerja karena benda jamadat. Hanya itu pu ini. Hanya itu pu putra yang naik itu sih. Walaupun turah kayak dah mau lambik ini. Menyertanya manusia mata ditanyanya nudik. Sehingga waktu pu barang yang naik itu gambarnya mudeng tergambar urang lamaan mata. Kemudian waktu tergambar urang lamaan mata, hubungan antara mata dan dengan akalnya informasinya akan dikirim kepada akal. Maka katanya akan satu buah. Akan satu buah putra yang nanti dia. Sedangkan menyota suat dan mata, tak berputuh hubungan, tak berputuh wakilnya, gambar tanya nak alam mata. Tapi urung puan mata hanya ada puan kodrah di rumah kalanya. Maka ini kerana hubungan anaknya kalau dia kaca pasti kaca di rumah kodrah. Karena ada puan di rumah puan kaca kodrah yang dia uli kaca. Yang kodrah yang dia uli mata. Tapi dia tak perlu boleh nak hubungan ke dia. Jadi yang kubibut makna indera dengan basar yang lahir adalah tergambar sesuatu, tergambar surah sesuatu dalam mata ikannya pada kekuatan basirah yang kekuatannya daripada insanu'in yang bukan manusia. Insanu'in yang ini atra yang na di dalam mata hijam tempat itu kekuatan kemandu sebagaimana barang diwahamkan tergambar surah dalam kajamnya. Fakama, maka sebagaimana barang sesungguh pasar dicok ianya pasar akan surah mursarat kumana icok tergambar padanya oleh misilnya. Misilnya mursarat tergambar dalam mata yang mutabakah ianya gambar baginya mursarat. Kan inya mursarat kayak mana? Yang dicok di mata daripada in yang nadikirkan gambar sekat cok gambar, kau cok urut. Tidak ada yang ke, dia dapat dogok, kata cok gambar ni. Gambar urutnya, kata cok urut, kata nak ikamu lampa merah tanya. Menantik mata tanya, wadah ditangkap urut yang nak dikeji, yang ditangkap gambar. Kau ditangkap in. Maka menantap pegang, kau ditangkap in, fa'ina ainan nari, karena sesungguh in akuin, hanya tergambar dalam mata, tetapi misil yang mutabakah akan surahnya akui. Ini yang mau lama tadi. Ini yang mau akui lama tadi, satu uang. Tapi lama tadi, bleng-bleng-bleng-bleng. Ini gambaran akui yang nanti luar. Kan akui kaya yang mau lama tadi. Wakadarika menanji dikalon akan misil akui dalam baca. Dikalonkan akan misil akui dalam kaca. Kon inapui lang kaca. Dia dah pedang kaca, dia akui. Yang pun kon inapui misil akui yang naik luar. Surah jis tergambar di dalam kaca. ya, antara mata dengan baca. Fakadalika langlu menanti lom akal. Atuh perumpamaan saja tergambar dalamnya akal oleh surah-surah makulat. Atuh barang yang dianya makulat akhirnya barang. Akal katanya lagi nyaci. Akal katanya tempat tergambar makulat yang mendang beda dengan kaca. Menyokaca yang tergambar adalah maksusat. Mencin dia ikut kaca. Maka saya lupa dia kaca. Katanya mak kaca pun naik ikut je no. Kosong juga. Padahal najis itu yang saya lupa. Maksudnya nama dia minat nama salah. Tapi saya lupa dia kaca. Saya lupa huruf mata. Jadi karena kaca menanjik mata katanya hanya memperdapatkan hawas wasat yang mengusarat saja yang dia. Jadi perbandingan mata kena pegang. Sebagaimana surah urim yang nadi ke kaca tergambar dalam kaca, surah urim yang nadi ke mata tergambar dalam kaca, menyangkut surah makulat tergambar dalam akal. Surah makulat tergambar dalam akal. Nyanyian yang dikenal benar diterak bahwa surah batina. Artinya surah makulat terukir ataupun tergambar di dalam akal seseorang. Contoh surah makulat lengkapi dengan surah makulat akan hakikatnya dan mahiyahnya. Hakikat sesuatu makulat ataupun mahiyah sesuatu tergambar dalam akal kita. Wal ilmu, maka bermula ilmu itu ibarat daripada cok akal akan surah-surah makulat dan hai'ahnya makulat pada dirinya, pada dirinya akal. Dan terukirnya surah dalamnya akal. Sebagaimana barang yang ditahankan bin'i suwaham akan tergambar surah dalam kaca. Jadi perbandingan ini bagi kaca. Sebagaimana kaca benar ditangkap surah sesuatu yang nadi menangkik akal, ditangkap surah sesuatu dalam akal. Tetapi hanya mencing nari juga. Cuma alat penangkapan akalnya mampu berfungsi. Hawas yang lahirnya termasuk. Hawas yang lahir dan ilmu yang kalinya yang menjadi alat penangkapan bagi akal katanya untuk menghasilkan surah. Fakir mirah mengatakan pada kaca nalego urusan. Yang pertama hadis busonya. Ini hadis ini saya akan buta wabikat. Ini buta pengajian putra logam pengajian pun ada. Nah, ada depu tadi kan. Hadisnya macam Bekar Uli. Hanya ada depu. Hadis ini sudah terjemahkan dengan nama logam pengajian punan nah, ini. Yang kaca ini yang maksudnya hadis logam jadi kaca. Apa? Yang kedua nahinan lem sapala duhu mengkilapnya kaca, mengkilapnya hadis, mengkilap dan mengkilat kilat saya ini mengkilap umpi ada dia datang dulu di kedang kilat mengkilat ada kilat cahaya terdu ya yang kilat punya benda yang licin kilap kan? Mengkilapnya kaca. Kedua, yang gelek surah yang tergambar dalamnya kaca. Saya pun ada mendapatkan banyak. Nah buto ataupun bahan logam kaca, kemudian kacanya mengkilap, kemudian nah surah yang tergambar dalam kaca. Maka menansip johar adami, johar adam, nyan perbandingan ini lagi kaca buto kaca. Dan akalnya adam adalah sabuk haitah dan sabuk tabiat pada jauharnya anak Adam dan dirinya anak Adam dengannya haitah siap ia untuk tergambar dengan makulat yang sebagaimana sesungguh mira'ah dengan mengkilapnya dan bulatnya tidaklah bulat siap ia untuk menggayahkan surah. Jadi menyuhidih benar yang pertama ini logam kaca. Yang ini johar adami, urium lagi. Yang apa? Kemudian ini kacanya mengkilap, dengan mengkilap maka kaca siap menerima surah sesuatu. Ini ada alu ya, dengan mengkilap dan tidak mengkurap. Cuma tergantung kadar mengkilap, kadar izin ini. Mereka izin dan kadar mengkilap lagi kaca, itu sempurna. Yang lagi-nya, lagi alu, lagi-nya, aduh, bayang-bayang hitam, dan ada menagak dan lupa. Jadi, dengan mengkilap, maka dia siap untuk menerima sesuatu. Yang menanti dengan punya satu akal, dengan punya satu haikat dalam akal surah Al-Adam, maka siap untuk menerima surah-surah sesuatu. Maka usul surah dalam kaca akal alati yang dianya surah itu misil asya, itulah yang dinamakan ilmu. Jadi usul surah ini punya ilmu. Jadi akal tempat hati, akal dengan haikat, dengan sifat-sifat yang sempurna ini siap untuk menerima sesuatu. Tapi golongan ilmu lah baru siap menerima, siap untuk hasil surah. Yang lagi kaca yang belum ada lepunan di dalamnya, tapi dia kaca siap untuk menerima surah sesuatu. Yang itu nakal tak sempurna ini. Nanti wajahnya terukir surah, tergambar surah sesuatu dalamnya, yang itu ilmu. Jadi usul surah syekh dalam bihidnya dengan surah. Yang datang dari ini usul surah syekh dalam bihid. Artinya gambar terukir, terukir gambar sesuatu dalam akal sebagaimana tergambar sesuatu dalam kaca. Itu yang nafilah mentaminan, apakah surah yang dalam kacanya menyebutkan ilmu ataupun usul, kejadian usulnya ini nafilah. Ini bukan usul. Usul surah dalam kaca akal, maknanya dalam akal yang dari kaca surah alati yang dianya itu misil asya, itulah yang namanya ilmu. Dan gharizah alati yang dengannya gharizah tahayyuk insan untuk menerima ini surah, itulah akal. Tabiat untuk menerimanya ini dengan akal. Nyebab surah kaca apa mengkilapnya dengan akal gitu. Jadi sabuk tabiat untuk menerima surah. Wa nafsul lati hiya hakikatul adami, dan bermula jiwa alati yang dianya ini hakikatul adam yang kau maksud dengan ini tabiat yang kau siap untuk menerima hakikat makulat, itu lagi kaca. Jadi tubuh manusianya kaca, tubuh manusia kaca. Untuk nak mengkilap ji, yaitu anak akal, malayan baru datanglah ilmu. Fataksimul awalu, maka bermula taksim yang pertama dikoh ia akan ilmu daripada tempatan istibah. Ya ada ikut, ada ikut taksim. Yang taksim untuk memindahkan tasyabuh antara ilmu yang dikut, kibar ilmu yang kibar dikut, tasyabuhnya tak ada dengan taksim. Wahada misal, ini misal dipumukum akan gada akan hakikat ilmu. Jadi ini yang berpindah tasyabuh macam dengan taksim. Dengan berpegang contoh, mufum, yang ini yang filmi. Tapi miawa yang berpegangnya, mendonga dan siapa mengenai dikut. Karena mengenai dikut ini kadang-kadang tergambar sih. Maka berbeda ada pun dengan taksi. Tuh yang dikut, tuh yang ilmi. Kabeda, anak ada siapa ini. Ini untuk pengeri itu, yang hakikat ilmi pun lah. Oleh kabeda dengan dikut, itu baru dipumum akan kata akan hakikat ilmi. Fahakwa ikul ma'kulati, maka sekalian hakikat ma'kulat apabila tergambar dengannya oleh jiwa yang berakal, dinamakan akan dia akan ilmi. Tapi nya madua yang tak kena kal itu hakikat ma'kulat dan kena ilmi. Konusul hakikat diri hakikat ma'kulat bila tak terukir dalam jiwa, maka hakikat ma'kulatnya itulah yang dinamakan dengan ilmu. Wakaman, dan bagaimana barang sesungguh langit, bumi, bakaye dan ruang ditasawurkan bahwa dilihatkan akan dianya memantung dalam kaca, sehingga seolah-olahnya langit, bumi, bakaye dan ruang muncul dalam kaca. Lepas kemana? Lihat apa dalam kaca? Buat tengok belah, budu ruang, budu gli, budu ruang, budu pulang na, budu dalam kacanya. Sangkang dalamnya nanti una iya hina nahu nahu hina nahu ru hina nahu hina tak hina tak hina dalam kerjanya sangkang una. Wakana mirah hawiyah dijamin dia dan seolah-olah kaca meliputi bagi sekaliannya. Sang kaca ada meliputi bagi sekali laut-laut punai dalamnya. Padahal kan punai dalamnya. Jadi ni cakap nak kaca lagi. Dah ulikot tentang luar dah kah. Dan dia akan ikut ikan nak punah. Jadi ini seolah-olah menaji yang perbandingan itu kan. Sebagaimana wajah kapudong kaca yang dalam kacanya dengkli, kumo, bakai dan kerung sang-sang adanya naik dalam memandung menancis hadirat ilahiyah, hadirat ketuhanan. Dengan jumlahnya hadirat ketuhanan ditasawurkan bahawa terukir dengannya oleh jiwa anak Adam. Kena ulai anak Adam yang dengan dalil-dalil yang kena sampai kepada hadirat ilahiyah, sehingga seakan-akan hadirat ilahiyahnya tak terukir dalam ulai ulun, sehingga sang-sang hadirat ilahiyahnya dalam badan ulun. Yang ada dalam hang menjauh-jauh-jauh dasar-dasar ulun yang berpegang ulul bertempat Tuhan dan Tuhan dalam tubuh. Yang akra sangkangnya nak tahu ulun terfikir nak ada orang kerja lu buka kerja kenapa nak mulut ulun kerja kerja nak buka kerja tiap penagam perlu ikut ada ikut nak lawan yang mulut akhirnya sana lawannya sangkang sagai mulut tu yang kerja ulun yang sudah sangka hulul ketika hadrat ilahiyah dalam badan dia nya sanding pemikiran mana mulai membaca nya nak rasakan dia nya mentasawurkan roh di diri dia dalam hadrat ilahiyah anggap sangka katanya dana laule maka ke bertempat pada itu tergambar katanya laule jubayang di sisi hadrat ilahiyah bertempat dalam badan sehingga betul Tuhan dalam badan dia tak ada dengan mana mulai membaca. Kau tak tahu orang baru Hana tak puas dalam Hana menok dalam nanya tentang gambar atau gaya juga. Putra teman hadrat ilahiyahnya wal hadratul ilahiyatu dan bermula hadrat ilahiyah ibarat daripada jumlah muncul memandunya hadrat ilahiyah. Kau mana hadrat ilahiyah? Kau ilahun nyatakan hadirat ilahiyah lagi ada ke presiden dan ke presidennya lembaga itu beda kon orangnya kon urunji tapi yang mencakup menumpu masalah nahina kementerian dengan menteri ke beda kementerian agama dengan menteri agama nasabah ini yang hukum mana jadi murah lenyo. Kami ada tahiyah dan ada tepuk tepuk ada kawan saya nama. Kita rumah orang pak yang ada gede, pada ada tahiyah dan ada bom dalam. Orang ada pakai. Ternyata tak ada pedang. Tidak ada menyangka, saya nak ternyata saya menyangka. Sini ada ternyata tak namanya. Kalau orang ngeri sini mendel. Dari sini yang kedua tak namanya. Yang tidak telefon, dari sini itu dulu tak teruk dia wajar. Man, anak itu dulu dia menyangka. Jadi renyen pun kumpul macam yang nak renyen mele. Kementerian bukan Pak Menteri. Yang lembaganya memandung mendaftar yang kementerian. Jadi punya menterinya yang menurut. Mudah-mudahan yang itu menang. Ilahun Tuhan. Tapi ilahiyah sesuatu yang menyentuh dengan ketuhanan. Baik dalil-dalil maupun perbuatan-perbuatan. Buat Tuhan, sikuit Tuhan. Ini kayaknya memang dalam ilahiyah. Jadi seluruh mujudnya adalah kenlun min af'ali ilah. Memenduk yang mujud adalah buat daripada buat Tuhan. Yang buatnya adalah salah satu daripada Tuhan. Benar kalau kita pegang pada takut ilahiyah termasuk zat dan termasuk sifat. Kon zat anda punya ilahun mungkin zat Allah adalah nama bagi zat. Tapi ilahiyah ketuhanan, wasah ketuhanan yang sungguh dengan mencakup memandu sifat yang nama Tuhan. Jadi kudrah iradah ilmu hayat termasuk dengan kudrah-kudrahnya adalah sifat fi'il ya, bekerja sehingga wadahkan juga kepada kud memandu yang mewujudnya adalah asal daripada fi'lullah bekasan daripada kud Allah. Maka dalam uluhiyah, dalam kud hadrat ilahiyah ibarat daripada jumlah mewujud memandu fakulluha, maka titipnya mewujud daripada hadirat ilahiyah. Pujud menandang pegang laisa fil wujudi illallah, karena tidak ada pada wujud kecuali Allah dan af'alnya Allah. Hana sakuna yang wujud, melangkini yang na cuma Allah dan sifat Allah. Mana laga bau, baunya buat Allah. Nyo dari dasar urayanyo, kadang-kadang kita pikir bahasa-bahasa yang lain-lain mentir dari urung-urung yang katuk kepada makamnya. Sehingga nani urung nekun, ra'aitullah, lum kalan Allah. Tapi saya nyempuh ke hantar ke Nabi Muhammad, bukan salah kamu mau berapa. Dulu Allah, yang nabi Nabi Muhammad, Allah cuma Nabi Muhammad, sebenarnya lain mana ini, yang gak lupa dulu Allah. Pada periksa murtad yang dulu bau. Dulu bau, bukan dulu Allah, bukan murtad, itu bukan Allah, itu bau. Berhaikun. Karena yang pertama, setiap yang wujudnya adalah memandung hasil ataupun bekasan daripada takluk kudrah Allah. Dan mamandum yang wujudnya jid kedalil yang ditunjuk kepada wujud Allah. Sehingga karena di mata urunya dalalah syik yang wujud kepada wujud Allah dengan dalalah yang sangat tarik, sehingga wataku yang wujud langsung deh Allah. Mana dalalah kuasa ikinyo wadai kai dunia, enggak ada yang tak ada kai dunia. Dia dunia pada lele, patah pada yang sempat. Dia yang dia tak ada pun dunia, yang dia tak ada pun tak ada barang ni dunia. Barang ni dunia, kau dunia tak ada, dia bambat, dia belum nyempat. Oh, dia tijar orang ni. Sampai habis bangun, kau dunia tak ada, tak ada dunia kena hujung ke lainnya. Yang dia pun. Iya, iya. Ya, meja, ya, kita. Kan dia mau duduk nyam. Ini, bukan ini. Kadang sana seperti ini. Ini keadaan lagi. Dal dengan madlul, wadah tahu dia ada dal di madlul. Cuman apabila dalalah hana sarek, terbejut. Ada dalam baca kitab. Yang ini ada baca ibarat dari ini. Ini anak pung. Dari penjur. Manudah baru teruk kepada madlu. Tapi dia dalalah yang sarek. Adapun karena urunya mempunyai faham yang tinggi. Idrak yang tinggi. Sehingga menang di baca kitab. Menang di baca dengan tulisan yang duduk. Kan tulisan yang perlu kan? Karena ada di baca kebenarnya. Itu surah ini tulisan. Tulisan yang perlu. Tulisannya adalah kedalalah kepada lampai, yang lampainya didalalah kepada makna, yang perlu makna. Jadi menyuruh cepat faham dari tulisan muncul langsung kepada makna. Anak ada yang membaca bari juga bermula juga di surah juga di ada punya yang tak ada yang lainnya. Urung Arab ni yang menanggung. Jadi yang baca Quran ada surah ada bulu. Beliau dah baca lalu pada buku mana. Jadi menanti perbandingan yang dilakukan juga. Seluruh yang wujudnya, mamandumnya adalah hasil daripada kudrah Allah. Dan mamandumnya itunya didalalah kepada wujud Allah. Maka setiap kekalan dal akan tumpah kepada madlul secara cepat. Maka guru bau. Karena bau didalalah kepada wujud Allah. Yang dun Allah, ra'aitullah dukun. Dulu pakai ra'aitullah, dulu binatang ra'aitullah. Yang baik salah hukum kita yang baik tak fikir yang Allah ra'aitullah, dulu pakai ra'aitullah. Artinya ra'aitu dal ala wujudillah. Tetapi karena antara dal kepada madlul hana butuh wasitah yang banyak, maka seakan-akan yang galak adalah Allah. Maka lukun ra'aitullah. Jadi yang namalah kepada Allah menanjib tidak ada yang wujud kecuali Allah. Menyana wujud-wujud. Tidak ada yang mesti menolak. Yang nanti Allah memenuhi wadah. Guru bakal Ya nanti kalau Pak Nadi buat saya misalkannya wasail kan, Pak kaya binatang ku yang mandang yang dulu hasil rundunya nyong, yang adalah sebagai wasilah untuk digalalah kepada Allah. Leulunya hana jumayun pada wasilah, hana lupa bimbatai pada wasilah, langsung gegeruk kepada makasih, sehingga seolah-olah wasilah hana jumli di mata. Maka lukun, tidak ada yang wujud kejadian Allah. Mana dulu? Katanya yang mana? Itu Allah sejurnya. Empat kamen. Allah yang ada. Tanya Allah. Nyendal. Nyendal. Menantuk mata kata kami. Mencawa tak jumpa Allah yang ada. Nyo lagi ulang. Oh yang tu. Pain lau lain. Dia saja. Dia bojo pelan. Oh my. Pat pain. Saya yang lain bojo pelan. Bending yang tu. Saja Allah elok. Kalau dia nak kosong. Ini pulang dari sawit, pulang sawit itu no pen di mulut ni mana ada. Tapi saja, saja ulang pen. Nah saja kalau kau mekar pen. Nyalah lelai lelai nyalah lelai. Jangan punya kau nyanyi tu. Jangan ada kau percaya pen merah tu. Ada tanya apa orangnya? Pun ada yang buka dompet tu. Tapi udah kamu nggak mau daerah yang subur peng, lu langsung bikin lu tak peng di daerahnya. Karena dulu peng, anak bikin lu tak pula bikin lu, anak bikin lu wajah pelat, kamu wajah pelat tau lu minum bila. Dan bikin lu minum bau bila, lalu lu bau kira bila lu tak kurul. Ada tak peng ni ukur, karena orang lu peng pokok itu pelat. Makanya lu dulu yang arif dilah. Guru bapai, guru bapai, guru binatang. Hana beda dalamnya, dia nabi Allah. Maka itu dia padidah itu. Hana lupa naiknya Allah, lelaki nabi itu. Naik itu yang mendatih itu. Lelah pandangan mata oleh dengan kepada syekh yang maudunya. Mendatih yang langsung memperdapatkan Allah. Kalau itu, tidak ada yang maudun kecuali Allah dan amalnya Allah. Yang menang katanya, mumpum laisa filujud illallah. Ingat ini wala ilaha illallah kena hasil turun yang diterjemahkan kala ma'budah bihaqin illallah kala ma'budah filujud dan nama filujud illallah akan hana wujud ataupun yang lain hana ataupun yang lain itu dia yang nanya asar daripada Allah itu asar daripada kudrah Allah mengandungnya ini yang benar wujud sesuatu yang berdiri dengan Allah. Kenapa pun ada, karena akan Allah memasak, kudrah Allah memandung. Ya mana? Kemudian nah pertanyaan ini, maka anda akan dilimkan minta ini. Maka anda akan tidak mungkin, karena mungkinnya Tuhan yang lain. Memang betul ini maknanya. Ini ada berkata, la ilaha dilimkan, tidak mungkin untuk nah Tuhan yang lain. Selain Allah, habarnya betul. Tetapi wadidah istisna illallah, yang mungkin wujud Allah berarti Allah mungkin saja kalau wujud. Sebagai pu yang tak nabi puna masa nabi kepada istina kenyang yang sebut pada musadna. Jadi tidak wujud kecuali bulan, tidak datang kecuali bulan. Yang buat tak? La yaiu illa daidun. Yang illa daidun buat tak? Kuma dia saya pun datang yang nama ini. Datang betul. Karena yang tak nabi ikut datang maka yang tak sebut kepada musadna datang di. Jadi dikira pada la ilaha illallah. Tak pegut la ilaha mungkinun. Tidak mungkin ada Tuhan selain Allah yang sungguh kepada Allah imkanji. Dia berterang Allah mungkin wujud. Hanya ada perangnya. Mungkin wujud. Tak salah. Allah bukan mungkin wujud. Wajib wujud. Dan wujud bil-fi'li. Bukan bil-ilkan. Makanya ingat juga kan la ilaha mungkinun ataupun la ma'budah fil wujud illallah. Karena tidak ada pada wujud kecuali Allah dan amalnya Allah. Jadi bahasa-bahasa yang menuanya kadang-kadang itu bahasa yang lebih daripada manjat kepada hakikat. Yang sebenarnya punya secara hakikat tak pernah wujud selain Allah, wujud ke Tuhan, wujud syekh selain Allah yang salah. Kerana tiadaan wujud. Tetapi lagi dendetan yang namno urunya ke daripada seharusnya habanya majaz, tapi gugur habanya seakan-akan hakikat. Yang ke daripada majaz kepada hakikat. Faidah tawaan biha, maka apabila terukir surah hadrat ilahiyah dalam dihe, dalam akal syarat, jadi seolah-olah jadi ianya akal, seolah-olahnya itu ikhtiak atau alam. Tanpa mandu-mandu alam, sehingga akal adanya masyarakat. Bagaimana? Karena meliputinya akal dengannya alam, nisbah, tasawur, dan intibah. Karena tergambar alam memandu melalui adanya, sehingga oleh adanya ini yang alam mandabok. Wahindalika, dan ketika demikian, kadang-kadang disangka oleh iman yang tidak mengetahui dia nyaman akan bulur. Yang tidak bulur, disangka bulur. Allah bertempat dalam badan. Kita bakal bergambar dulu. Jadi dari sanyu hanazan Allah memenuh, Allah memenuh yang lain. Olehnya oleh ini adalah mengetahukan walaupun kon hakikat zat Allah, tetapi mengetahui tentang Allah. Wajahkan mengetahui sehingga mengkan surah, tapi alamnya yang rugi, yang dari Allah rugi dalam akal. Sehingga disangka bertempat Allah dalam akal, dalam badannya. Padahal gambaran ini yang terakhir kepada memandu malam. Itu lagi benar. Jika nak menurut baca arti nama nak lain nalawat minat. Faya gunung, maka ada ia ulungnya lagi timan yang gudah ia nyaman akan sesungguh surah itu bertempat yang surah dalam kerja. Kemana kan? Surah yang kananya sangat si adanya menuju bertempat dalam kerja. Wahwa al-tur yang salahnya menyeduh tingkat tapi kena mana dalam kerja yang tak salah. Dalam kerja tak ada puna. Dan halidat mirah, karena sesungguhnya syekh yang punya surah kuno tidak ada ia dalam kaca. Walakin ka'annaha fil mirah, dan tetapi seolah-olahnya itu ada dalam kaca. Jadi ka'annaha fil mirah, kon secara hakikat huwa fil mirah. Fahada manarah, maka inilah kesimpulan barang yang kamu kalen akan diisar di akhirnya barang pada mensyarahkan hakikat ilmi dalam ini mukadimah. Alati yang dianya pembahasan kita alawah ke daik lebih satu ini. Yang sebenarnya punya usul fit dengan terkenal pembahasan. Yang kamu lihat kebecun alawah ala jalan ini yang ke daik waktu terima usul leju. Secara uji ini usul nak terkenalnya kata fit kan. Pembahasannya kata fit yang kekal alawah. Melangkahi batas-batas ilmu usul. Tapi kita bukan ikut ini. Yang kalau di kalangan kita boh, kau dah bukan, bukan hanya menuju tentang yang anda bukan dah butuh orang. Imtihanus talisud ini imtihan yang beleh. Yang terlaku pihak diwajib diiktilaf para ulama pada mentakrifkan wajib. Kibanyak sekian wajib, fakila maka naulun bukan al wajib mata Allah fakili ijab. Yang kekun wajib barang yang takluk dengannya barang oleh ijab wahwa fatidun yang salah menggunuh yang sabar lagi kekun mereka itu al-ilmuwa yang lebih barang yang dikepuk ia dengannya barang yang tak bono katanya barang yang takluk dengannya oleh ijab barang yang ada mubil ma yang ada mubil pada yang kelima ilmi pada yang kun kutak tepuk sesuatu tepuk ibu itu tepuk ke wakila, namun takrim yang kekun wajib mayu sabu ala pilih wa yu'aka mu ala dalki lam berkat. Wakila, namun kekun mayu ibu bidat hilkab sesuatu yang wajib dengan sebab ketinggiannya oleh hilkab. Ketika lainnya, malaya juzul azam ala dalki barang yang hancur tak azam ada sana kekun yang kekun wajib. Ketika barang yang jadi mukallaf dengan sebab tinggalnya barang akan terhormati. Tuntun wajib menghadap buku mati itu ini ya. Putra mana ini ya? Yang mau dengan ada buku ini mati itu. Wakila, namunkan kalau ini ya, majulamu dari buku syarahan barang yang dijelaskan belum tinggalnya pada syarah, belum tinggal punya dijelaskan pada syarah, tuntun wajib. Waktu hadis itu kebanyakan ini segala tarif berjikot bagi lawatim dan tawabim sekali. Ya, kata-kata, ada tawabim, tawabim yang disebut-sebut ini. betul ke kan? Kau sabi luka jalan kata jika kata kendaki itu kuat di atas hakikatnya wajib bahwa sampai kata kepadanya wajib dengan taksi. Oke, kali kamu butuhnya akan kata kepadanya pada tanggal ini. Oke, saya sudah secara rumus namun saya sudah taksi milik Baita Bogot. Jadi ini menanti Baita Bogot taksi. Falam sesungguh lafai pada inifan dan imamboh lafai yang di kemahalah dan wajib mahdur manduk mengkruh mubah nya yang mahalah nya yang berada itu dia tak berbeda ini. Pada maka buah ligata akan lafai janiban bau kambing jauh lafai bau kambing lafai imamboh jauh kebah ilai konya yang berleh dan kembalikan nabar kepada makna pada kali pertama yang berleh itu kan kali bukan hari itu, baik dari lafai. Baik dari lafai tak minta makna. Yang lagi dulu, pelikun maghrib tak minta. Yang mana nanti, lafai nak ni mombok. Tapi baik-baik, kenyai masalah ni. No? Jok lafai ke bawah tanggung. Pada alfad yang liban, jok lafai ke bawah tanggung. Dan kembalikan nanti kepada makna pada kali awal. Ini yang boleh dijauhkan. Fanta taklahmu, karena kata-kata tuku sesungguh wajib adalah tabuh nama yang mustara. Maka takkan menang karena diitlakkan akan wajib li si mutakalim dalam li mukalam li mutakalim ulama tauhid pada mukabalah al-muntani wajib berlawanan dengan muntani yang pula laban dengan wajib mukabalah dengan mahdur itim kan itim mustahil wajib lawan mustahil pada puluh dikul li mutakalim. Wujud Allah Ta'ala wajibun. Wujud Allah Ta'ala wajib. Yang lawan muntani. Yang wajib ini lawan muntani. Ku maknahu bagai lawan muntani. Dekil Allah Ta'ala wajabat junubuha. Wajabat junubuha. Yang punya dapur mana wajiblah. Lehungnya binatang. Junub janggut lehung. Wajiblah lehungnya binatang. Buat surat haji. Ini kalau masalah tiadam. Aida wajabat junubuha dan fakulu minha. Jadi geusi binatang menyuka wajib leung ini kaji pejauh juga. Tahu gitu. Enam yang pegelai pega binatangnya kamati. Jadi ibaratkan kamati dengan wajabat junubuha. Artinya sabakat junubuha gugur jatuh leung bineng binatang karena bineng berbeda. Suara geusi kita tidak ada. Kalau dia belum tanya lagi ilmu, ada perubah juga semua. Dan tadi lewat itu si. Jadi wajah wajah batu nubuha artinya tidak sabatat jam buha. Apabila dong di kader pada nong dalam hati kau mati dari kalau mencari melawan melawan jangan kau mati. Nah, jadi wajah batu yang sebarat daripada sabatat. Ya baik dapat sabar makna menuju Allah Allah wajibun. Yang lainnya nama nadroi nan, pemenangan bukunya itu sabatat. Oleh palu nama kelam wajabati syamsu wajib madauro yang boleh abu mana wajib dia tu yang wajabat dia buat syamsu gugur kailung mana ni barabat mana ni hidup madauro yang wajabati syamsu gugur yang ibarat-ibarat kelapai wajabat yang berbeda maksud walau dan baginya wajib dengan titik mana itu nasabah ibarat yang wajib madauro lain makna. Wajib pak binatang itu lain makna. Wajib pak Allah Ta'ala lain makna. Makna berbeda ini. Waktu berbeda makna, maka akan berbeda ibarat. Berbeda lafai yang ditunjuk kepada maknanya. Wal maklub al-an, yang maksud ditanya ini adalah murid fukaha. Wajib yang na pada istilah fukahanya yang boleh terbahas. Wahadi lafaz, ini segala lafaz, hana ragu sesungguhnya lafaz tidak diselahkan akan dianya lafaz di atas jauhar. Yang wajabatnya hana dipakai di atas jauhar, bal halal arah, tetapi dipakai di atas sifulat. Wajib pada istilah fukahanya adalah kepada sifulat, kepemakaian kepada zat. Sedangkan wajabat di syamsu, no, kepada Allah, kepada wajabat. Ya. Ini pemakaian wajabat, no, kepada zat kepada sifat kepada zat wala ala kulli aradin dan tadi pula untuk itulah ikan atas kikim arat kon memandum arat ikan dengan wajib bal min jumlah diha tetapi daripada jumlahnya arat yaitu al-fakat yang kekal wajib kepada apa? Kebuat macam-macam. Jadi perlu dua kali. Yang pertama, pemakaian wajib kon kepada zat, tetapi kepada sifat. Dan kon kepada memandung sifat, tapi menjin kepada buat. Wa minal afali, dan daripada sekalian buat, gegung jihlam di atas buat ukalah. Kon di atas buat binatang. Hanya dia telah wajib di atas buat binatang, gegung menjin dengan buat ukalah. Faizan, maka wajib kalahnya, nazruka ila aqsamil fi'li, bermula nazar kata itu kepada aqsam perbuatan. Kun min haitsu keadaannya, perbuatan itu makdur yang ditakdirkan. Kun min haitsu hadis, kun min haitsu ma'lum, kun min haitsu muktasab ataupun muktara. You know, sama dengan tinjauan ditanya you know pada perbuatan. Dan tinjauan kepada perbuatan pun kun dari sekalian sisi, kun dari mandung-mandung segi. Kun mandung segi, kalau dari segi perbuatannya makdur, sesuatu yang kata terjadi oleh Allah, kanya masalah. Perbuatannya hadis, dudanya, kanya masalah sih. Perbuatannya maklum, kanya masalah. Perbuatannya tersap, ada tak perbuat tentunya secara dosa, kanya masalah. Muktarah, yang akan dipegang oleh Allah Ta'ala, kanya masalah. Maklum. Tapi, tinjauannya kepada buat, tapi kan dari memandu segi. Walau biasa dikuli nisbatin inti sama dan sampai berginya buat dengan segera-gera titik nisbah itu nak pembahagian roi. Kedua buat mihaisu buatnya makdur itu nak pembahagian roi. Buat mihaisu jihadis nak pembahagian roi lo. Buat mihaisu makhluknya nak pembahagian roi. Karena segala mawaris lafai dan lawazimnya lafai itu banyak, maka tidak ada nazar padanya memandu mawazimnya. Kalau memandu boleh tak berikutnya ini. Walakin itulahku hadal ismi alaiha minti sunis badiha ila serta disyarah fakat. Dan tetapi itulah ini nama. Artinya buat min haitsu nisbahnya buat kepada kitab syarah teman-teman. Dari buginya mereka ini. Yang terlebih pembahasan ini, buat si mukallaf dengan kanisbah kepada kitab syarah. Ini sangat. Jadi kalau min haitsu yang kalau diberi di anyo, min haitsu hadis, min haitsu puwa dalam tidaknya, min haitsu maksud, min haitsu maklum, bukan min haitsunya, tetapi min haitsu nisbah kepada tetap syarat. Maka bertanya bagi akan perbuatan dengan dari tawfa, dengan dari nisbah kepada tetap syarat. Maka bertanya duku, sesungguh af'al terbagi ia kepada barang yang hana takluk dengannya barang oleh tetap syarat. Nah buat yang hana takluk tetap syarat kepada buatnya. Contoh, okay, buat hurung bunga. Yang buat hurung bunga hana takluk tetap. Yuhu hana tam hana hapotan. Wa ila ma yata'allaqu bih, dan terbagi buat kepada barang yang takluk tetap dengannya buat. Kedua, wa alladhi yata'allaqu bihi, buat alladhi yang takluk tetap dengannya buat, terbagi ia kepada barang yang takluk tetap dengannya barang di hasil wajah tahir dan taswiyah. Nah buat yang takluk hitab, tapi takluk hitab pada jalan tafsir gebu hiyu dan gebu sama antara ikdam di atas nyabut, maju di atas nyabut dalam arti melaksanakan, dan antara ijam daripada nyabut mundur adapun tidak melaksanakan punya. Jadi mana takluk hitab untuk gebu sabar antara bubut menhana bubut wajib sama mubahan buat yang lainnya gebunan mubah. Wa ilama, dan terbagi lembut kepada barang yang ditarjihkan akan bubutnya barang ada tinggal. Nabut yang kuat bubut daripada kehana, dan kepada barang yang tarjih tinggal dan ada bubut. Yang menyebabkan secara data kait debit heboh bagian. Nah yang kuat bubut, nah yang kuat tinggal, nah yang taswiyah. Walabi, buat aladi yang dikarjinkan akan bubutnya di atas tinggainya, terbagilah kepada barang yang dipilih yang barang dan maksudnya pekerjaan hana ikhob di atas tinggainya. Antara bubut dan tinggai juga bubut, tetapi diberi hana ada bubut, hana ikhob yang dinamakan mandu, sunat. Dan terbagi kepada barang yang mengisar yang barang dan maksudnya pekerjaan diikhobkan di atas tinggainya yang dinamakan wajib. Nah, karena kita lupa itu kedua membuat apa yang wajib yang tak ya. Kata kamu empat kali kering, tunjuk sebab tak kau nyawa wajib. Lagi orang Dia orang pada yang pak lama rumah. Pak lama orang. Nak tak kamu pegah ni. Kak lecok peta. Tak ada kena ni. Pak tak tanya pak ni buat yang ni kan. Dia tak kamu pak peta. Kamu pak ni peta aku buat lah. Tu pegah ni tarik-tarik. Belum nyok ni ni macam wajib. Cuma aku wajib ni. Yang ni asal kaya buat ni macam ni. Nak cari. Tak boleh lari-lari. Bukan sebab itu kita. Kemudian kadang-kadang ditafsir ini sama seperti akan nama wajib. Kemudian kadang-kadang ditafsir ini sama seperti akan nama wajib dengan barang yang mengisar ianya barang dengan ukubah ianya barang secara apa? Dan barang yang mengisar dengannya secara apa? Tafsirkannya dengan nama fardu. Yang namun berbeda. Tapi punya dasar tafsir pertama buat yang kasih kubuat dan bersiksa dari tinggalnya wajib senang. Cuma namun berbeda. Berbeda lah senang. Menyodalalah kepada ikhapnya dengan dalalah suami yang itu wajib. Menyudalalah kipasi yang pun fardu yang wajib yang naurin yang buka pembahagian lo. Kemudian sumalam syaratil alfaz pada ma'rifatil mani. Kemudian hanya ini mengkritik pada lapal yang sudah mengumpul makna. Ini makna kaumpulnya lapal yang hadap lupati. Oh hanya kun fardu, hanya kun tak kun wajib. Kak mana pun kun niu. Hanya kun wajib, kun fardu, kun niu. Pokok ini yang katanya. Ini bahasa apakah negara malu kali. Adapun buat yang diterjemahkan akan tinggalnya buat yang kuat tinggal daripada bubut, maka terbagi ia kepada barang yang mengisarkan maksudnya barang hana ikap dari bubutnya barang. Bubut gak tinggal, tapi hana diksa dari dia bubut dinamakan negro. Dan kadang-kadang ada daripadanya itu barang yang mengisarkan dengan ikap dari bubutnya. Nah, buat yang menyodap bubut disiksa, tapi ikapnya di dunia. Contoh, ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paman nama pada lasri, so yang dengar dari semua yang sah, maka enggak tidak dicopekkan akan akalnya. Maka dicopekkan akan akalnya, maka baik dicela ya, jadi akan dirinya. So yang ini dari semua yang sah, yang lainnya empat senonya dia jaga dengar, kayak cuang kali lo, akan dia kayak kebangai dia jaga dengar, nyampe ke salah kok. Mana jibut menyatai dengan sah, nyampangai je. Kita beri air pun lebih. Tuan boleh lihat apa? Diiktilan akal, copet akal. Banyak saatnya di lengah saja. Pencopet akal dengan berarti melihat. Makanya menurut dengan dasar tren, dia ini kabangai dengan. Dia buka apa juga ke bumi. Jadi mereka ini copet akal. Nabi seperti kata, ini lihat sahnya menjaga dengan akal dan nadi, dompet akal rejo itu, yang bersalah itu adalah Ramadan. Berarti ini bu, yang bu kan naik kau bidunya. Eh lihat sah, bu yang dijadikan ikau, tapi ikau bidunya ada dalam akal. Yang anak bukan, anak bukan hari yang dia tanya anak bukan. Dan dibagi ilham kepada barang yang memberitahu ia dengan ikhaf pada akhirat di atas kuburnya. Yang dinamakan akan maktur ataupun haram. Udah 3-5-2 kemudian. Bahagian dengan dirasa ada yang baik namunan. Pokoknya dengan dirasa mencuba manual-manual menjanjikan ikhaf. Yang mencuba menjanjikan ikhaf akhirat. Kurun ih dirasa menjanjikan ikhaf. Ada makal. Yang beda bunan ada. Mana bunan enggak? Mengkali dia tu. Mereka kali hukum makna baik berbalik mana tak sampai. Kalau kahana ada bunan, kalau kahana ini. Nah, kena tu mana yang kahana tak kuat. Tapi ada yang bercam dan mikal. Mana kami dunia apa yang terah? Yang nak kerja. Yang kedua bercam dan mikal. Jadi kamu rasa yang mukro? Mukro kata dia tinggal nikah. Baiknya maupun dia terah. Tapi ini rasa naik kau jadinya. Ibranya yang mengkruh. Mengkruh bidunya ada mikau. itu dinamakan mahdur ataupun haram dan dinamakan lau maksiat. Baik pula mereka dikatakan apa makna kolika asyara. Maka apa makna kenggata asyara? Karena asyara itu memberitahu dengan naikah apa sohana. Maka berumlah maknanya asyara annahu umrifah bidalalatin min kitabin syarihin au karinatin au makna mustafat. Makna asyara diketahuikan akan dianya ikhaf dengan dalalah, baik daripada kitab yang syarih atau dari karinah atau dari makna mustambat atau dari buat atau dari isyarah. Yang benar mana is'ar. Jadi mengis'arkan kepada na'ikhaf. Adakah syarih disebut na'ikhaf walau ma'lawun alim yang syarih ataupun itu mengis'ar dapham minat hukum secara karinah atau secara istimbat atau secara buat atau secara isyarah. Ini mereka punya. Maka bermula is'ar umum yang akan sekalian madarik. Madarik perjalanan hijrah. Perjalanan hijrah. Baik dan hijrah ikam yang bersareh, berkarinah dan lain-lain. Paling pula, maka jika kata sun. Pama makna kolika alaihi ibabun. Ku makna tenggata alaihi ibabun. Iba maksudnya. Wah, kulna apa jawab? Makna na'iqab anahu ukhira anahu sababul na'iqabi bilakhira. Sesungguhnya pekerjaan dikuhabarkan sesungguhnya buat itu jadi kesebab menumpuk iqab di akhira. Mengan makna na'iqab makna alaihi iqabun dubite bahawa buatnya jadi kesebab untuk menumpuk siksa di akhira. Bawa dia dah bubut. Ada dah tunjuk mana yang kau lepuh. Bila buah dia kahan hari mana yang lepuh. Karena dah tunjuk mana yang lepuh nak kalau mana dia jadi sebab macam ni. Kutnya jadi sebab untuk menumpuk yang kau berakhirat. Baik kulta. Yang kata teman yang lep, maka pun murid. Dengan keadaannya itu sebab. Kiban makna buatnya jadi sebab ikat. Falmurat bihi, maka murid dengannya sebab itu barang yang difahamkan daripada sun kamu al-aklu sabawu syabah. Yang kelebihnya pada kata semaju sebab kau. Yang pun mana sebab, yang kelebihnya mana sebab. Hadur rakabah sabawu morti. Kau teku sebab mati. Darbu sabawu alam. Kau sebab sakit. Ubat sebab kulit. Yang kelebihnya mana aja yuk. Yang mengingat kampung minum itu yang kelebihnya. Fahim pulta. Dan yang lo. Kalau kena sebaban, mereka kalau ada yang nyambut itu jadi sebab. Sungguh ada ia tidak ditasawurkan bahawa tidak dinikahkan. Menyenyatakan sebab lazim daripada wujud sebab wujud musabab. Jadi setiap orang yang bukut buat maksib tidak ditasawurkan untuk tidak dinikahkan. Padahal maka minta ini wajib tufa'an dinada urut tinggal wajib yang tukumah walai wakab menanya dengan tisa. Kibangan sebab sedangkan mana sebab no lazim pasti nyuhana pasti. Nah, hukum ah tinggal hana nikah. Pak Kudu lukun. Lekar tadi, kemenan. Kemenan tarai. Is layu hamu min kolina atas yu sababul alam. Karena tidak difahamkan daripada kenudanyo atas yu sababul alam. Pok sebab sakit. Ubat sebab kulit. Sesungguh demikian wajib. Atau titik burung. Kan mana dia kaitan asai capuh. Ubatnya mbak menurung memandung boleh. Macam nak berangkat, juga apa boleh itu. Jadi gara-gara saya mana boleh, lagi boleh, yang boleh, kan ada petih, yang boleh buat itu boleh. Engkau menang. Jadi kan maknanya, adanya wajib pada dikit syafat, ataupun pada dikit mu'ayyan, ataupun pada mu'ayyan yang disyarahkan kepadanya. Ya kena, di kubat mana bapak-bapaknya? Ya kena, saya tunjuk. Baik petai, pegang bangga secara umum, pokoknya boleh ini kubat lagi boleh. Boleh di kubat, jadi kubat sikit boleh sedih. Kenapa dia jika nak beli? Pegang apa dia kenyok? Semuanya. Bodrek kubat sikit boleh. Ini nama dah yang berdui. Tapi bodrek kubat sikit boleh. Di kamu, ada berdui. Jadi, baik pada muayan yang diserahkan kepadanya. Balai dulu tetapi harus bahwa diperdatangkan akan dia pada satu makhluk. Tetapi harus bahwa datang pada satu tempat oleh sesuatu yang tidak fahia akan sebab dan hanya ini oleh demikian atau batil sama dia. Sebab menyodak pernahin, kadang-kadang menahinan yang bubat itu sebab. Memang nyong jitu buat penyakit, tapi menyong khusus kepada titik, kadang-kadang buat titiknya yang bubat itu obat, sehingga jihan boleh. Paru-paru ada warin lama, maka dia nyali ubat yang tidak bermanfaat, hana boleh, dia tak ubat. Sehingga hasil rumah sakitnya dia rumah sakit lain, padahal dia tiap ubat rumah sakit, kena ubat itu punya. Tapi kan boleh, barang sakit lain, barang sakit lain, baru boleh, baru boleh. Warupa berbing dan dinalu poh yang tidak diperdapatkan di sima teluk akan pedihnya poh hai apa poh itu nami jipu walau akan hana sakit ulun tak poh likau mihi masuk ulun nafsi bisi akan karena keadaan itu dengan bimbang jiwa dengan sesuatu yang lain lalu ulun pula dan poh sakit adanya ni tercentuh cuma yang lalu ulun tiga hana dirasa lagi kamai jerah di hadir kita kamai ya jerah lagi timan yang luka yang mas ada ketika murah wala rusufil habis. Dia nyaman, agar rasa pada waktu yang hal dengannya luka. Pada yang warung, menyempat luka kau. Menyempat luka di kecurunan, kena nungki, pada yang kena wangnya. Pada ada dupu dengan perang dari dupu itu. Banyak dupu yang dicuri ikan, dia nungok dari dupu dalam perang, dupu yang jangan perang. Yang dia tak duduk lama, si, jika dia nungok sini, sikit tidur pak badan, kemana tidur empat, kemana empat nak kumul sini. Dia tak rasa. Menyolam perang, kenang buruk, kenang ujung mungkin. Hanya ada kebuat, kebuat rumah baru lagi. Bukan yang dah tahu yang menang. Jadi saya tak salah nanti. Kalau punya penyebab lagi, puas penyebab lagi. Saja kita puas menonton, hanya ada rasa lagi. Berarti hanya jadi ahli. Hanya jadi ahli, puasnya penyebab lagi. Ke, jadi katanya, nyebab sel, kata dia. Maksudnya, tukar hanya lagi. Nah, kenalah lain. Namanya lain. Wakama analia dan sebagaimana barang sesungguh penyakit kadang-kadang istihkam kakong tak penyakit pak tirawulun maka idamah ia akan asal ubah ni penyakit becut saja boleh ini boleh hanyu ni kau tahu dia boleh pak tinggi boleh pada penyakit dan harga tidak mesti dia tinggi boleh lima minit mana dia hello ni baik pasal ubah penyakit kakong pak ada ya maka menanti kadang-kadang adalah dalam rahasia tirawulun dan dalam batinnya tirawulun na akhlak radiyah dalam rahasia dalam batin ulunnya na sabuk akhlak yang diredakan ulunnya dengan sebab akhlaknya dan na perkara-perkara yang terpuji di sisi Allah yang mardiyah yang diredakan akan dia yang diwajibkan akan kumaaf daripada kesalahannya seseorang. Jadi pernah kadang-kadang pekan ulunnya na bubuk salah tu kira-kira kena ikau kena tepuk kata menjuga na sabuk. Nah, sabuk ini yang gara-garanya sambil kau pada jihir ke ulung menung. Karena ada masalah lain yang lebih berat dihadapi, perang, kudung, menang boleh, makanya itu juga masalah lainnya. Yang menanti, nah sabuk sikut kot buat ulungnya sehingga Allah gerita ke ulungnya. Nah, aku kejauh ada kau dan pengen mau lebih. Nah, aku berumur yang menang ini. Nah, menjah anak semayang, aku menang lain. Bukannya masalah, ulungnya gerita Allah nak mulai. Sehingga tentu pada jihir. Walau ibu jadikan dan hanya wajib demikian akan lebih kesalahan daripada keadaan itu juga sebab kita dan apa dah tadi cuma cuma nak masalah hari cuma cuma lebih urulai kau urulai kan buat ada cuma cuma urulai cuma cuma nak buat kau urulai hijau punya ikan jamuk nak perang nak perang urulai ikan jamuk nak perang tak apa dah ikan jamuk nak buat ikan jamuk nak nanti tak masalah. Jadi baik tak buat dengannya lagi yang kaedah kau doinya. Dah yang buat kau tu penyebab sakit memenuh kau tu walaupun naurun yang anak mampan yang obatnya yang pada sendiri urun yang ada cuma tak ada lagi obat dia naurun he dia dia nak kena buat tak buat berarti yang kau obat dia tu bukan cedera pada kau kau nak ada balik ni kau jujur memang mana urunnya mana yang paling dah putra na urunnya rupanya yang tak ada urunnya ubat dia dia berapa. Baik kalau lahir, maka yang kaya gerung dari urungnya terus. Adakah ditasawurkan bahwa ada bagi syik yang satu itu dua botang rib? Mungkin sahabat syik dua botang rib? Kuna kamu jauh. Amma hatul labdi, maya jauh. Adapun punya tak dilapai, jauh bahwa ada ayah itu dari bebo. Kedua, dari bebo jauh. Ini terikat kita terakhir azami. Karena demikian banyak dari lafzi dengan sebab banyak nama-nama yang diwakilkan bagi syekh yang satu. Sabuh syekhnya dua orang nama berkaca. Agaknya itu yang tadi. Adapun tarikh resam. Saya cuba ayat yang jadi lele. maka harus pula bahwa ada bahwa banyak ya, karena sesungguh awalnya yang satu dan lawatinya itu kadang-kadang banyak ya. Adapun had hakiki maka tidak ditasawurkan bahwa ada ya kecuali satu. Mian dari hakikat yang sabuk dengan ejim ini. Maka nanya, lihatlah zatiat maksurah. Karena sesungguh sifat zatiat bagi ini terasa hanalu. Sifat zatiat hanalu. Kita ada pula tangan hakikat yang dulu. Fa'ilam yari kurha lam yari kurha. Fa'ilam yari kurha. Maka jika hanya sebut dia akannya zatiat, tidak ada alat tarikh itu bagi sifat yang saya sebut kan sifat tadi. Berarti kan dari hakikat. Dan jika disebutkan beserta zatiat akan diadah nalbay, maka diadahnya hasyur. Diadah yang mana faedah? Lir tak sebut tadi, tak sebut hari ini sama. Kencir tak sebut tadi, tak memang hari ini yang lain. Ya, nalbaynya hanya lebih rahi. Nama dengan yang dulu kepada atan dati mata. Fa'in faizan, maka ketika itu bermula ini ta'arif, itu dari hadiki, la ya ta'adadu, tidak ta'adu dia. Wa ijaza, walaupun harus bahwa berbedalah ibarat yang syaratu. Ibarat dia beda-beda. Jarakun, urungnya, menawar menarik, urungnya, gizi, menarik, yang bahasa. Tetapi tetap pada melihat yang satu. Ya, nasun dan narik. Berbeda pada ibarat, karena nalapa yang syaratu, yang hanagun berbeda. Hanya kendiri tarikh, sabo menjawab. Kamai palu, sebagaimana barang dikatakan pada tarikh hadis. Innahul mawjud pada Adam. Yang berikut hadis sesuatu yang mawjud sesudah Adam. Atau al-kain pada alam yakun. Atra yang na lilhana. Apa beda? Al-mawjud pada Adam. Atra yang na lilhana. Yang al-mawjud bahasa ini. Nah, berikut al-kain pada alam yakun. Apa beda? Al-kain dan al-mawjud pada Adam kepada alam yakun. Itu bahasa lagi. Jadi beda juga hukuman kafidah tentang ini. Namun tarikh, adapun naur tarikh al-mawjud masbuk yang ada, mawjud yang digabungkan dengan Adam. Adapun naur tarikh al-mawjud an adami, mawjud yang berasal dari Adam. Maka bermula ini itu memenuhnya ibarat yang tidak menunaikan ia kecuali akan makna yang satu. Cara juga, cara kun saja beda. Makna sabuk menduk. Fa'inah di hukum ilmu mutarifah, karena sesungguhnya ibarat pada hukum lapa yang taradu. Jadi hukumnya taradu. Jadi menyebut taradu, maka tarikhnya sama hukum. Cara pula sebagai beda, jadi hanya ada juga tarikh. Walau tapi terdiri menjihanat, dan tidak kamu simpan bayar imtihan, jadi ini kadar. Tambih hasilun bihi. Maka perlulah tambih kehasil ininya ini kadar, jika tidak ada Allah. Jadi untuk cara mikir kepada mereka kasihnya apa kita contohi. Lebo ilmu wajib pernah wujud oleh diri kita pun tak pernah cari. Allah.